Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukrulillah. Fassalatullahi wassalamuhu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alimna ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na ya Rabbana bima 'allamtana waj'alna ya Rabbana mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. A'inna ya Rabbana lam tithali awamirika waj'tina binawahika. Ukhsurna yawm al-qiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan kepatuhan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga dimuliakan dengan kemudahan untuk menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita saat ini memasuki hadis yang ke-9 dari hadis kumpulan Imam Nawawi, hadis Arba'in Nawawiyah. Kita sudah sampai kepada hadis At-taklifu bima yustata. Allah itu kalau menyuruh, memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan batas kekuatan dan kemampuan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Seorang hamba tidak akan diperintahkan oleh Allah kecuali apa yang ia mampu. Dan semua syariat. Yang tidak bisa sholat dengan berdiri, bisa melakukan dengan duduk. Yang tidak bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring. Yang tidak bisa dengan baring, dengan terlentang, dan seterusnya. Bahkan, sesuatu yang semula dikatakan haram harus dijauhi. Akhirnya menjadi diperkenankan, faman yatturra ghayra bahin. Makanan haram seperti babi dan yang lainnya, jika dalam keadaan tidak ada yang dimakan, menjadi diperkenankan untuk dimakan. Dan begitulah kemudahan-kemudahan. Dan agama Allah adalah yusrun, mudah. Dan Nabi memerintahkan yassiru wa la tu'assiru. Senantiasalah engkau mempermudahkan di dalam beragama dan jangan engkau bersulit. Di situ ada perintah dan itu ada larangan. Dan bagaimana urusan kita dengan perintah dan bagaimana urusan kita dengan larangan. Ini hadis yang akan kita baca adalah An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman ibn Sakhr. Dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang untuk kalian lakukan maka fajtanibuhu, jauhilah. Sudah jelas. Dan larangan Nabi nanti terbagi dua, ada larangan larangan haram, ada larangan makruh. Para ulama itu yang menjelaskan. Tidak bisa kita hanya mendengar hadis ini lalu langsung kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Mana larangan Allah, mana larangan Rasulullah. Enggak. Tapi kaidahnya jelas. Ma nahaitukum anhu wajtanibuhu. Wa ma amartukum bihi fa'tu bih mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu bihi, maka lakukanlah mastata'tum semampumu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, ketahuilah bahwa telah menghancurkan orang-orang sebelummu, kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, karena mereka banyak pertanyaan dan banyak melanggar kepada nabi-nabi mereka. Orang Yahudi banyak tanya. Disuruh nyembelih sapi saja enggak beres-beres tanya, ma launuha? Warnanya apa? Sapi bagaimana sebegini? Akhirnya kerepotan karena banyak tanya Bani Israel. Maka ini adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama harus tahu di situ ada larangan dan ada perintah. Yang kedua adalah larangan ada yang haram dan ada yang makruh, dan perintah pun ada yang wajib, ada yang sunnah. Biarpun semuanya bentuknya perintah, tapi ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tidak bisa engkau meninggalkan, tapi yang sunnah mungkin engkau tinggalkan. Larangan pun begitu, haram dan makruh. Maka di sini kita butuh penjelasan. Yang jelas, kaidah sangat jelas. Kalau larangan Rasul, tidaknya kita tinggalkan. Perintah kita jalankan. Cuman mana di antara perintah-perintah itu yang wajib dan mana yang sunnah? Maka itu tugas para ulama. Di sanalah Allah memerintahkan kepada kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya dalam segala sesuatu kita harus bertanya kepada ahlinya. Pertemuan yang lalu juga sudah dijelaskan wasanya. Ad-dinu nasihah. Agama adalah istrinya nasihah. Nasihah. Nasihat kalau untuk orang awam adalah patuh kepada ulama. Dan ulama adalah bagaimana menyampaikan kebenaran kepada orang awam. Dan nasihatnya seorang ulama adalah bagaimana mereka membimbing, menyelamatkan umat. Dan nasihatnya seorang awam kepada seorang alim adalah mempercayai dan mendengar. Memilih guru yang benar, kemudian mendengarnya. Ini adalah nasihat. Nah, kalau kita tidak tahu ulama, lalu kepada Al-Quran saja dengan kesombongannya, enggak akan ketemu judulnya halal dan haram. Tidak akan ketemu judulnya mana perintah yang sesungguhnya adalah perintah yang wajib dan mana perintah yang sunnah. Itu yang hendaknya kita kembali kepada ulama. Dan ulama alhamdulillah sudah menjelaskan itu semuanya, sehingga muncul penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam sebuah disiplin ilmu yang di situ menjelaskan tentang halal haram, perintah, kewajiban dan larangan yang selama ini disebut dengan kitab fikih. Fikih adalah mencakup larangan dan perintah. Baik yang sunnah ataupun yang makruh, yang wajib ataupun yang haram. Sehingga mempelajari ilmu fikih itu tidak lain adalah bagaimana kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah oleh para ulama sudah dijelentrehkan begitu. Misal kalau kita kepada bab salat di dalam kitab fikih, maka di situ kita membahas tentang air, kemudian tentang bersuci, kemudian tentang melakukan salat, ya. Dan ternyata di dalamnya ada bacaan-bacaan. Padahal perintahnya adalah aqimu sholat, laksanakan sholat. Kalau langsung menjalankan sholat, tidak membaca hadis firman Allah yang lainnya, kebingungan. Aqimu sholat. Dirikanlah sholat. Baik, saya mendirikan sholat. Gimana caranya? Engkau tidak akan mampu. Kecuali engkau minta petunjuk. Apakah engkau baca Al-Quran, ayat yang lain yang menjelaskan? Atau dari petunjuk Nabi SAW? Dan kalau kita langsung mencari, buka-buka lagi, adakah petunjuk dari Nabi? Mungkin kelamaan. Nunggu rincian tentang bagaimana cara sholat, kelamaan. Dan ulama sudah menjelaskan. Atau bagaimana, dari mana Salat langsung saja. Kalau saya mendengar Al-Quran, langsung saya mengamalkannya ini. Karena sudah mendengar hadis Nabi. Wa idza wa ma amartukum bihi fa'tu bihi. Ini harus laksanakan langsung ini. Baca Al-Quran, aqimus shalah. Sementara tidak membaca ayat, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Di situ ada ayat, wa idza kumtum ila sholati, kalau kamu hendak melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, kok suruh basuh muka? Apa urusannya? Sholat-sholat. Dan di saat mau sholat pun orang tidak akan mengerti caranya sholat. Maka untuk bisa menjalankan perintah Nabi yang sesungguhnya, perintah Allah yang sesungguhnya, tidak ada lain kecuali kita harus sambung dengan para ulama, mendengar petua ulama, bimbingan para ulama. Dan mereka punya hujah-hujah, akan tapi hujah tidak dihadirkan untuk orang awam. Sebab intinya orang awam itu bagaimana patuh dengan Nabi, menjalankan perintah Nabi ini dan menjauhi larangannya. Sehingga langsung di bab toharah, membahas tentang air, membahas air pun panjang lebar, tentang air yang boleh dipakai wudu, begini, begini, begini. Itu semua ada hujahnya, dan ada perintah dari Nabi SAW. Kemudian sholat pun begitu, dan seterusnya. Sehingga untuk bisa menjalankan ini, tidak cukup kita dengan hadis ini, maka perlu pengetahuan yang lainnya, yaitu kita dekat kepada para ulama, mendengar petua-petua ulama, agar kita bisa benar-benar menjalankan perintah Nabi, dan bisa memilah mana perintah yang wajib, dan mana perintah yang sunnah. Dengan dekat pada ulama, para ulama kita bisa mengetahui mana larangan Nabi, mana larangan yang haram, dan mana larangan yang makruh. Kemudian di situ juga di akhirnya, agar kita tidak banyak bertanya kecuali betul-betul kita tidak tahu, dan sesuatu yang akan kita tanyakan itu adalah hal penting. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi dan keterangan dari Nabi, semuanya sudah diberesin, tidak ada yang tertinggal. Ada orang Yahudi dahulu itu punya kebiasaan itu kalau diperintah itu enggak langsung mencoba menjalankan. Banyak tanya, rewel. Ini mulai muncul-muncul Yahudi-Yahudi zaman sekarang itu ngerepoti para ulama, sehingga para ulama membahas masalah seharusnya hari ini sudah bisa 3 masalah ini, satu masalah gara-gara banyak bertanya yang enggak jelas. Pertanyaan orang-orang, yang bertanya kadang-kadang pertanyaan yang ulama sendiri memang dia waktu belajar ada diajari patuh, sehingga ada apa dalilnya? Apa dalilnya? Ini kan mulai apa dalilnya, sudah mulai ini. Dalil itu bukan bagianmu, kamu dikasih dalil pun enggak paham. Kita ini kasih dalil enggak ngerti. Sebab dalil itu adalah hujjah, tugasnya para ulama untuk dalil. Sekarang ada model akhir zaman, apa dalilnya? Ini adalah pertanyaan yang kelihatannya hebat, tapi menjadikan orang bisa berhujjah atas dasar pertanyaan ini untuk tidak menjalankan syariat Nabi. Alasannya tidak tahu. Sehingga seolah-olah orang itu kalau enggak tahu dalilnya, enggak usah beramal. Sehingga seseorang mungkin susah untuk melakukan sholat. Ini adalah kalimat yang membahayakan. Sementara kita ini adalah muqallid, orang yang taklid dengan para ulama. Paling enak sudah ulama mengatakan, lakukanlah sholat duha. Sholat duha adalah sunnah. Gara-gara kiainya tidak menyebutkan hadisnya tentang duha, mana dalilnya? Gara-gara belum tahu dalilnya, tidak pernah mengamalkan. Kelamaan, semuanya sudah orang pada Jakarta, sampai meluncur ke tempat yang jauh, dia masih bingung, sibuk dengan urusan mana dalilnya. Dan ini menjadikan sebab suudzon juga kepada orang ulama. Sudahlah ulama, itu adalah ahlinya dalam hal ini. Kalau sudah ulama, dia belajar lama, terbukti dia dengan petuahnya, dan tidak setiap kalimat itu berdalil. Maksudnya disambung dengan dalil. Kalau semua kalimat disambung dengan dalil, enggak jadi ceramah itu, Ustaz. Saya ngomong ini, dalilnya ini. Akan tapi, seorang Ustaz itu ingin menyampaikan sebuah pengetahuan. Pengetahuan yang dirangkai dalam satu pemahaman, maka agar difahami. Kadang-kadang ini diributkan oleh orang-orang yang ini, setengah Bani Israel ini, harus mana dalilnya, mana dalilnya. Sehingga malah menjadi tidak mengamalkan apa-apa. Akhirnya su'ul adab kepada para ulama, kurang ajar kepada para ulama. Kita ini orang awam. Hendaknya kita itu patuh apa yang dikatakan para ulama. Baru itu namanya patuh kepada Rasulullah. Jadi ulil amri di dalam ayat Al-Quran, ulama menjelaskan para ulama. Atiullah, patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasulullah, dan ulil amri patuh kepada ulama. Dan para ulama kadang memudahkan permasalahannya. Permasalahan agar orang segera mudah mengamalkannya. Sehingga kadang banyak bertanya, banyak pertama orang-orang yang berhaji tanya. Banyak bertanya sesuatu yang tidak penting. Dalil adalah sangat penting bagi ahlinya untuk beristidlal. Tapi kalau sudah sangat jelas, kita tidak perlu lagi kita. Dan kita tidak akan bisa menampung perkataan para ulama. Ulama menyebutkan dalil hari ini pun. Cuma hadis 8 saja, hadis tentang Arba'in Nawawiyah. Kayaknya yang hafal berapa orang dari yang hadir ini. Padahal kemarin hadisnya bacaan juga pelan-pelan. Tidak bisa menampung. Hai. Semuanya akan sok berdalil, dalil, dalil. Ini adalah musibah besar di zaman sekarang. Akhirnya, orang menjadi ragu-ragu di dalam menjalankan syariat gara-gara seolah-olah tidak ada dalilnya. Alhamdulillah ulama punya berdalil, cuman semuanya dalil tidak harus disampaikan karena apa? Intinya adalah pengetahuan, maknanya nyampe. Dan tidak wajib Anda menghafal Al-Qur'an, tidak wajib Anda menghafal hadis. Kecuali Al-Qur'an yang wajib Anda hafal adalah untuk pembacaan di dalam surat salat Anda, Fatihah. Selebihnya adalah tidak. Anda membaca, ya, hendaknya membaca dengan renungan dan sebagainya. Membaca, hafal hadis pun tidak. Akan tetapi Anda harus mengerti isinya. Tidak akan mampu orang menghafal itu. Itu merepotkan orang awam. Ini, kelihatannya ini kalimat yang akhir-akhir dihadirkan oleh sebagian orang, kelihatannya adalah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu mengajari orang untuk kurang ajar dengan para ulama dan kepada Rasulullah juga. Sudah dikatakan, lakukan begini, kalau mudah lakukan, sudah selesai. Dan ulama, insya Allah, ulama yang benar-benar ulama tidak akan bohong. Dan ulama pun di saat menyampaikan pengetahuannya adalah juga diambil dari Nabi. Mereka bukan dari otaknya sendiri. Ulama insya. Nah, di sini, ada mereka, orang-orang Bani Israel itu punya kebiasaan, itu orangnya banyak nanya. Disuruh begini, nanya lagi. Disuruh begini, dan nanya itu nanya hanya nanya penyakit itu. Bukan karena dia ingin tahu secara sesungguhnya. Sehingga menjadi berat. Menjadi berat dalam menjalankan syariat itu. Nah, di sini adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dikatakan bahasanya fa innama ahlakal ladina min qablikum, ini diperingatkan. Sudahlah kalau sudah begitu, masih gini loh. Pokoknya kalau sudah ada perintah kemudian dijelaskan oleh para ulama, ente dengar, patuh, lakukan, jangan banyak tanya. Sebab orang-orang dulu tuh hancur karena banyak tanya. Jujur, seorang ibu yang polos itu, ibadahnya sudah sampai kemana-mana. Duhanya jalan, bangun malamnya jalan. Padahal itu dengar dari ustadznya hanya setengah bisik-bisik, wong ustadznya suaranya juga sudah serak-serak, karena sudah umur 80 tahun ya. Hanya disuruh ibu, jangan lupa ya bangun malam. Pahalanya gede, sama sholat duha, ya, bangun malam, ya kiai, ya, pulang sholat. Ini yang mulai sekolah di kampus atau mulai mondok di mana itu sudah, mana dalilnya? Yang lain sudah pada sholat duha berkali-kali, dia masih bingung mana dalilnya. Ini orang awam, masalah enak seperti kita, awam dengar ada kata ulama. Dan juga ini, banyak masail, banyak pertanyaan. Orang Yahudi bertanya. Akan tapi bertanya ilmiah, iya. Saya ingin tahu cara wudhu, karena Anda tidak tahu wudhu. Saya ingin tahu cara sholat, karena Anda tidak tahu sholat. Iya. Tapi ada pertanyaannya adalah bukan karena ingin tahu, pertanyaan yang dibuat untuk bertanya. Ada orang ingin pertanyaan dibuat hanya untuk bertanya. Bukan yang terpuji yang demikian itu. Kemudian juga di sini, disebutkan bahwasanya kalau mahanaitu kum anhu fajtanimu, yang aku larang jauhilah, tapi ma'amartukum bihi fa'tu minhu, adapun yang aku perintahkan datangilah mastata'tum. Ini ada perbedaan antara larangan dan perintah. Ini adalah isyarat kepada larangan haram dulu, ada pun larangan yang tidak haram nanti babnya beda. Larangan yang haram fajtanibu sebisa mungkin engkau jauhi, enggak ada tawar, dikit-dikit enggak ada. Artinya begitu. Sebisa mungkin, maksudnya lebih berat. Ini menggambarkan namanya larangan lebih berat. Adapun perintah fa'tu, datangkanlah, datangilah minhu, dari apa yang diperintahkan tadi, mas totoktum semampumu. Ini ada isyarat bahwasanya jika perintah ini masih ada longgar. Sehingga dalam menjalankan perintah benar-benar kalau memang kamu mampu, kalau tidak ya sudah. Tapi kalau larangan itu adalah larangan, sebab larangan itu adalah kita menahan diri dari melakukan. Menahan diri dari melakukan, maka ini lebih mudah daripada melakukan. Jangan, jangan kan begitu. Kalau mengerjakan perlu perangkat, perlu ini. Jadi kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jangan kau makan, ya sudah, saya tidak makan. Jangan kau sentuh, ya saya tidak menyentuh. Tapi kalau kerjakan, maka kita membuat sebuah gerakan. Dan lebih berat. Maka di saat kita diperintahkan, maka mastata'tum, ada mastata'tum semampunya. Dikabarkan oleh Nabi, mastata'tum semampumu. Ini difahami oleh para ulama bahwasanya larangan itu lebih berat daripada perintah. Dan hukumannya melakukan dosa-dosa ini. Dosa dalam melakukan melanggar larangan, ini berat sekali. Ada, biarpun semuanya nanti tingkat pelanggaran. Orang tidak melakukan sholat, dosa gede. Orang tidak melakukan sholat. Tetapi memang di dalam seseorang menjalankan sebuah pekerjaan ini memang perlu. Dan kadang untuk melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan kita pun kadang tidak cukup dengan tangan kita. Harus dibantu dengan yang lainnya kadang-kadang. Ada perangkat yang lainnya. Kalau kita disuruh memotong, potonglah itu dengan tanganmu. Contoh, apakah cukup dengan tangan kita, kita bisa memotong? Tidak. Kita harus mencari gunting, mencari pisau, dan sebagainya. Tapi kalau jangan kau potong, sudah, tetap. Jangan kau potong, ya sudah. Tidak boleh dipotong, ya sudah. Tidak saya potong. Itu larangan. Sehingga dalam larangan itu, di dalam menjauhi larangan lebih mudah. Secara umum semacam itu. Dan berita dari Nabi yang semacam ini menunjukkan begitu indahnya syariat itu, begitu gembangnya syariat untuk bisa kita terapkan. Dan semuanya nanti pada akhirnya adalah semuanya pada akhirnya itu akan dikembalikan kepada orang tersebut, termasuk diantaranya yang tidak faham tentang halal haram karena akalnya. Nanti ada bab namanya orang yang diberi oleh Allah beban kewajiban yang harus melaksanakannya, dan orang yang ada larangan untuk melakukan keharaman yang harus dijauhinya. Maka di situ ada yang harus ada pada orang tersebut, misalnya akal harus ada, kemudian harus dia itu adalah usia layak mampu menjalankan syariat. Dalam istilah fikihnya disebut usia balig. Kemudian orang tersebut juga dengar tentang hal haram, balaghatu dakwah, sampai kepadanya dakwah. Kemudian orang itu bisa mendengar dan juga bisa melihat agar bisa dikasih tahu. Jadi tidak serta-merta, bukan semua orang ini. Jadi perintah itu pun harus disesuaikan. Ada orang yang tidak bisa diperintah. Contohnya orang yang gila, tidak bisa ngerti halal, tidak bisa ngerti haram, tidak bisa faham perintah dan tidak faham larangan. Karena orang yang gila, atau orang yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, dia tidak bisa faham larangan dan tidak bisa faham perintah. Atau orang yang memang hidup jauh di belantara sana, tidak kenal ulama, tidak kenal Islam. Orang yang semacam ini tidak ada pelanggaran bagi dia, biarpun dia secara menurut ahli syariat, dia adalah orang melakukan keharaman, cuma karena dia belum tahu tentang keharaman, maka orang tersebut tidak punya dosa. Maka dia ada hubungannya dengan akal. Dan disesuaikan tentunya dengan kemampuan masing-masing. Jika tidak mampu, maka ketahuilah, Allah Maha Pengampun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memerintahkan seseorang, tidak memerintahkan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Inilah mudahnya dalam syariat Islam. Baik, kembali kepada tadi. Nah, untuk kita bisa menjalankan syariat, larangan-larangan satu-satunya adalah kembali kepada ulama-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita bisa menjalankan ini, kewajiban kita adalah ngaji dan belajar seperti yang selama ini Anda lakukan. Kalau Anda tidak belajar, maka Anda tidak bisa membedakan mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan. Sehingga Anda akan melakukan itu semua dan akan Anda hukum dengan ketidaktahuan Anda. Karena Anda tidak mau belajar. Maka kita harus meningkatkan kualitas belajar kita. Mengetahui, duduk dengan para ulama. duduk di majelis-majelis mulia. Dan ilmu yang diambil benar di majelis yang benar, bukan majelis asal. Majelis yang benar, di situ diajarkan ilmu yang diambil dari para ulama-ulama yang silsilah ilmu lahir dan ilmu batinnya kepada guru, kepada guru, kepada guru, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu ilmu sampai termasuk hadis saat ini yang kita baca pun kita dengar dari guru, tidak dari guru, dari guru, dari guru sampai guru-guru yang terakhir nanti mendengar dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada silsilah yang semacam itu. Baik, ini adalah hadis tentang at-taklifu mimma istata', perintah Allah itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita, Allah tidak akan merepotkan kita. Bahkan di dalam kita menyampaikan kebenaran, hendaknya basyiru wa la tunaffiru, beri kabar gembira kepada siapapun, jangan bikin orang itu lari dari kebenaran. Basyiru yassiru wa la tu'assiru, dalam segala hal hendaknya engkau permudah, jangan kau repot persulit orang itu untuk melakukan kebaikan. Mempersulit adalah hukumnya haram dalam segala hal. Mempersulit ada yang selama ini Buya galakkan contoh tentang mempermudah urusan menjaga dari yang haram. Ada haram itu tidak bisa dihentikan begitu saja, akan tapi harus dikasih solusi. Dikasih, kalau kita mengatakan ada zaman banjir. Kalau zaman banjir itu sudah tiba, banjir datang itu sudah tidak waktunya kita itu membuat set, apa namanya, tanggul untuk apa namanya, untuk menghentikan air. Nggak akan mampu, air lagi mengalir. Kita banjir di pondok ini nggak cukup buat ini, nggak akan lebih. Di saat terjadinya banjir, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat aliran-aliran agar air tidak menggenang dan segera beres. Di dalam urusan keharaman pun demikian. Kadang sesuatu tidak bisa kita larang langsung, tapi perlu dikasih jalur, jalan keluar. Zaman sekarang misalnya zaman media yang kita semua adalah tahu, tidak cukup kita mengatakan wala taqrabu zina, jangan kau dekat-dekat dengan zina. Jangan kau melakukan zina. Mungkin ini kalimat yang sangat masyhur di telinga kaum muslimin dan mukminin. Mungkin seorang bapak juga tahu zina adalah haram. Tidak diperkenan di zina, zina adalah hina dan seterusnya. Lihat, untuk ijtanibu, menjauhi namanya zina, tidak cukup orang itu diam lalu menjauhi zina, tidak. Karena itu ada hubungannya dengan satu kebutuhan yang sangat pribadi. Maka di situ perlu penyaluran. Makanya mustahil kita menghentikan keharuman ini kalau tidak kita buka pintu halal. Dan semuanya semacam itu. Kita buka pintu halal, maka haram itu akan tertutup secara otomatis. Ada seorang mengatakan, jangan kau berzina, tapi juga jangan kau menikah. Kau bikin orang gila. Syariat tidak seperti itu. Jangan kau berzina, tapi jangan juga kau menikah. Ini bagaimana ini? Tidak bisa. Akan tapi untuk menyelesaikan problem yang semacam itu, ada dibuka pintu halal. Buka pintu halal seluas-luasnya. Itu untuk membantu dalam ijtanibuh, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah contoh dan segalanya semacam itu. Semuanya juga semacam itu. Keharaman tidak mungkin mudah untuk kita jauhi, kecuali kita buka pintu halal. Semua keharaman, kalau keharaman hanya sekedar dilarang-dilarang, ternyata tidak dibuka pintu halal, maka keharaman akan dilakukan. Dan ini adalah siasat juga di dalam menyelesaikan problem umat ini. Anak-anak dengan permainan yang saat ini. Mungkin Anda merasa takut dengan permainan-permainan yang membahayakan anak-anak kita. Karena permainan kita ini permainan liar zaman sekarang. Orang tua susah untuk mengontrolnya. Karena urusannya adalah urusan dengan orang yang bermacam-macam, karena memang datang masuk ke wilayah tersebut adalah untuk merusak. Contoh adalah dunia internet, tontonan dan sebagainya. Dan ini adalah kita ingin melarang mereka. Kita ingin melarang mereka untuk hal-hal yang semacam itu. Dan mungkin bagi dunia modern ini seperti hal yang mustahil. Atau tontonan di televisi yang Masya Allah setiap hari televisi merusak, merusak, merusak. Mustahil kita ngomong, jangan nonton televisi, bahaya. Jangan nonton televisi, bahaya. Ngomong gitu dok. Nggak bisa. Akan tapi jalan yang benar adalah kita membuat sesuatu yang bisa menjadikan dia itu tersalurkan keinginannya untuk berhibur, tapi yang halal. Maka ini yang kita suarakan, yuk kita membuat televisi yang syar'i, yang di situ ada bimbingan, ada pendidikan, ada hiburannya yang membangun jiwa. Maka ini kan cita-cita program dakwah kita ini. Gak cukup kita mengatakan jangan, jangan, jangan, tapi kita tidak memberikan solusi. Media pun demikian, lihat. Begitu mengerikannya media, kita hanya bisa mencaci maki media, media pembohong, media rusak, media ini, media ini. Terus, dengan omongan begitu bisa berubah semuanya. Dunia iblis tetap berkembang dengan tipu dayanya untuk mengemas media, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, gak pernah berhenti. Kalau hanya cukup ramai, marah-marah, toh. Kadang kita pun begitu. Kami himbau kepada para asatidz yang mendengar suara ini, dimanapun Anda berada. Contoh, sekarang ini ada kesesatan juga. Terjadi dengan melalui media-media kesesatan akidah misalnya. Ada orang-orang yang kelompok akidah yang salah, sesat, salah. Yang harus dijauhi akidah itu. Nggak cukup kita mengatakan jangan jauhi itu. Nggak bisa. Dia punya media bermacam-macam. Kita hanya marah. Tidak akan sah. Apalagi urusan kebenaran yang semacam ini. Nurani seorang beriman ingin belajar. Nurani seorang beriman ingin belajar. Ingin belajar. Nurani orang beriman. Kadang rindu untuk mendengar Al-Quran, dengan mendengar petuah dan yang lainnya. Untuk menghadiri majelis, tidak semua majelis ada dekat untuk bisa dijangkau. Paling mudah adalah melalui dunia internet. Yang punya internet, yang radio-radio, televisi-televisi, buka di situ. Gak cukup kita mengatakan jauhi-jauhi, berbahaya-berbahaya. Loh, enggak. Dia rindu untuk kebenaran kok. Maka cara satu-satunya adalah kita juga membuat yang serupa. Sehingga termasuk ini program yang selama ini dihadirkan oleh kawan-kawan di Al-Bahjah, memperbanyak media-media. Gak mungkin kita melarang-melarang kok. Gak bisa. Tapi kita harus buka pintu halal, harus kita buka dalam segalanya. Maka dari yang pertama contoh yang kami sebutkan sampai yang terakhir ini hendaknya kita tekuni. Masalah pernikahan, permudahlah urusan pernikahan. Orang tua jangan orang tua egois. Orang tua menganggap anak selamanya sebagai anak, padahal anaknya sudah gede. Jadi seorang pria yang dewasa, menjadi seorang wanita. Wahai para orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi harus kau pandang putrimu sebagai seorang wanita yang dia punya kebutuhan khusus. Jangan egois. Anak yang sudah tua, Anda sudah tua. Mungkin Anda tidak pernah punya keinginan lagi urusan yang itu. Karena sudah banyak penyakit dalam dirimu. Mungkin gula, mungkin ini, mungkin itu. Tapi anakmu masih seger ya. Yang setiap saat adalah mengkonsumsi vitamin, vitamin yang mungkin membangkitkan syahwatnya. Sudah begitu engkau mengukur dirimu. Mengukur anakmu sesuai dengan dirimu. Sehingga ada sebagian orang tua ini. Saya ada sedikit keras sedikit nih. Ada seorang anak menangis ini padahal umurnya sudah berapa. Hanya gara-gara belum lulus kuliah. Saya mau menikah tidak boleh sama bapaknya. Selesaikan kuliahmu dulu. Selesaikan kuliahmu dulu. Hah. Awas hati-hati bisa saja nanti menjadi na'udzubillah. Selesai kuliah, sarjana plus pezina. Ah. Maka para orang tua di sini jangan pandang anakmu hanya sebagai seorang anak selamanya. Akan tapi pandanglah anakmu juga sebagai seorang wanita, seorang pria. Dan kadang juga seorang anak. Jangan pandang ibumu atau bapakmu hanya sebagai seorang bapak atau ibu. Mungkin ibumu adalah seorang yang butuh kepada sesuatu yang halal. Jangan kau larang. Haram hukumnya untuk Allah larangnya. Mungkin bapakmu adalah seorang yang butuh kepada yang halal. Jangan kau larang yang demikian ini. Ya ini, kadang-kadang kita hanya bisa melarang-melarang tapi tidak memberikan solusi. Musibah. Termasuk yang terakhir tadi urusan media. Media dakwah, dan semoga Allah mudahkan pengembangan media-media ini. Kita terus berkembang. Kita terus setiap bulan, setiap dua bulan atau tiga bulan, kita harus selalu ada media-media baru kita yang kita buka di beberapa kota yang ada di negeri ini. Dan semoga ada kemudahan. Maka kami ajak kepada semuanya yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, ataupun siapapun dari Anda yang punya kesempatan untuk membuat media, ayo kita bergabung. Anda mungkin orang yang cukup, atau bahkan mungkin adalah Anda, biarpun sudah punya televisi, tapi kok ingin lihat Al-Bahjah TV. Ingin menghijrahkan televisi Anda untuk jadikan televisi dakwah, ayo kita bersama-sama. Atau mungkin Anda yang mendengar suara ini karena Anda pemilik radio, dan kami dengar bahwasannya yang merilai acara ini adalah selain daripada Radio Ku Network, ada banyak radio yang lain. Mungkin Anda ingin hijrah, menjadikan radio Anda adalah radio yang bakal didengar lagi di surga, ayo sekarang kita bisa bergabung untuk menyempurnakan program ini. Karena apa? Keharaman maksiat yang selama ini merebak di mana-mana, tidak bisa kita hentikan, kecuali juga kita harus selesaikan dengan apa sih solusinya, pilihannya apa. Dalam keadaan banjir, bukan waktunya kita harus membuat bendungan, akan tapi waktunya kita membuat aliran-aliran air, memberikan solusi untuk umat itu semuanya. Kesesatan akidah melalui media tidak bisa kita hentikan begitu saja, akan tapi hendaknya kita juga membuat media serupa yang diketahui oleh umat bahwasanya adalah media yang benar. Maka baru setelah itu, sesuai dengan kita itu, menjalankan perintah Nabi SAW, mahanahaitukum anhu wajtanibuhu wama amartukum bihi an bihi wama amartum bihi fa'tu bihi wama amartuhu wama amartukum fa'tu bihi mastata'tum. Jadi ini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita ini menjalankan perintah tapi bingung. Ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan kepadamu dengan sesuatu tersebut? Fa'tu bihi mastata'tum, melakukan semampunya. Tapi untuk melakukan semampunya ini juga tidak serta-merta, kita perlu berangkat. Termasuk perangkat yang paling penting adalah pengetahuan dan ilmu, agar kita bisa menjalankan perintah, sampaikan ilmu kepada orang banyak. Dan diantar untuk menyampaikan ilmu, lagi-lagi media tadi yang kita suarakan. Dan alhamdulillah, ini kenyataan yang selama ini kita temui, dan ini kami bersyukur pada Allah. Ada beberapa orang di daerah pelosok sana yang dia mungkin ya karena ketidakmampuannya untuk bisa menjangkau tempat-tempat belajar, dengan adanya radio mereka mendengar, dan mungkin orang yang saya ini juga mendengar. Sampai saya kenal sholat adalah saya merindu untuk melakukan sholat waktu saya mendengar radio. Saya kenal agama juga dari radio, semua dari itu. Bahkan hari ini pun ada seorang ibu yang tidak bisa berjalan karena kakinya sudah sakit, dia tidak bisa kemana-mana karena dengan media radio dia bisa mengikuti pengajian ini dimanapun mereka, apa, dalam setiap saat. Dan masih banyak manfaatnya media ini, maka harus kita kembangkan. Dalam waktu dekat kita akan kembangkan di beberapa kota. Nah, ini dari itu kami ajak semuanya untuk menyempurnakan apa yang selama ini sudah kita mulai, dendaknya bergabung. Kemudian juga, ini himbauan juga, untuk menyempurnakan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu adalah dengan menyampaikan ilmu. Untuk menyampaikan ilmu adalah, diantaranya adalah mencetak para ulama yang banyak. Dan pondok ini adalah tempat untuk mencetak guru-guru atau ustadz-ustadz tersebut. Maka dari itu kami himbau semuanya untuk bisa berpartisipasi, berjuang di pondok ini yang aktif. Di antaranya adalah pembangunan pondok, karena santri yang memang ikrarnya adalah dicetak untuk menjadi ulama, tidak kita kenalkan yang lain-lainnya, hanya untuk menghafal Al-Quran di masa kanak-kanak. Kemudian setelah itu akan kita beri ilmu-ilmu syariat. Ini membludak juga, sudah kita terima dan sudah nyata-nyata bahwasanya setelah kita terima, kita masih kebingungan urusan tempat tinggalnya, karena tempat tinggalnya belum bisa kita sempurna, kita beresin saat ini. Maka semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu untuk menyelesaikan kamar-kamar ini. Dan ketahuilah, alangkah banyaknya pahala yang Anda dapat. Kebayang investasi yang mereka tanamkan untuk bangun pondok. Anggap saja 1 meter yang mereka tak buat. 1 meter digunakan untuk duduk orang yang melakukan sholat, orang membaca Al-Quran. Semua yang dilakukan dari kebaikan anak-anak santri ini akan nyampe kepada mereka. Apalagi kok 1 kamar. Apalagi 1 bangunan yang besar. Berjuang, lihat, ketahuilah, semuanya ini akan menghantarkan kepada keselamatan kita semuanya. Kemudian juga pembebasan tanah di sebelah ini, mohon disampaikan kepada siapapun. Anda jangan ragu untuk menyampaikan. Ini juga untuk menyempurnakan amar ma'ruf nahi mungkar kita. Menjauhi kemungkaran dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanah sebelah ini, kurang lebihnya 2,5 M lebih. Maka semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan ini semuanya, agar benar-benar di dalam kita mengajak orang untuk menjalankan perintah Allah tadi dan menjauhi larangan Allah adalah mudah dan sempurna. Kenapa? Tercukupinya fasilitas-fasilitas. Semakin luas fasilitas kita, semakin luas, semakin mudah kita mengajak, semakin banyak yang kita bisa ajak untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan majelis ini, semuanya ini yang kita lakukan tidak lain adalah menjalankan hadis hari ini yang kita baca. Semua yang kita pelajari pagi dan sore di sini hanya untuk ini. Bagaimana kita menjauhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah, itu saja. Dan semoga Allah mudahkan rencana kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Baik, suara tuan kami haturkan kepada guru kita semua, Bu Yahya, atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar, hadirin juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jamaah yang bertanya, kami persilakan. Dan kami berikan kesempatan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Ya, di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya, mohon maaf, saya mau bertanya di luar tema. Dalam masyarakat saya ada orang yang berusaha menjatuhkan dari guru-guru kami. Mencari apa? Ada yang berusaha menjatuhkan dari kebesaran guru-guru kami. Kami sebagai santri merasa sudah menjelaskan, tapi mereka itu tetap ngotot menjatuhkan guru-guru kami itu. Apakah sikap kami itu harus bagaimana, Buya? Sekian mungkin pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini Buya, ada satu keluarga yang mana kepala keluarganya itu kurang bermasyarakat, dan jika usahanya sedang naik, sedang maju, itu angkuh banget gitu. Nah, sekarang keadaannya itu sedang susah, usahanya sedang turun. Nah, tetangganya itu pengen membantu dengan cara ngasih sembako, atau jika sedang banyak makanan pengen ngasih gitu tuh. Tapi itu suaminya tuh melarangnya karena benci dengan keangkuhannya gitu. Nah, si istrinya itu tetap gitu tuh. Kan sekarang bulan puasa gitu, enggak apa-apa dia. Siapa? Yang melarang siapa? Suaminya yang melarang. Suaminya, tetangganya itu yang pengen membantu tuh. Ya. Jadi si istrinya pengen membantu keluarga yang angkuh, tapi dilarang oleh suaminya karena suaminya itu benci dengan keangkuhannya. Hai. Nah, tapi si istri ini ikut membantu mencari nafkah. Jadi mungkin kan dia punya andil untuk bersedekah walaupun mungkin tanpa izin suami. Apakah begitu atau bagaimana, Buya? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah apa tadi? Saya memajukkan guru ke toilah. Menjatuhkan seorang ulama atau seorang ustaz. Orang yang menjatuhkan ustaz akan jatuh pada waktunya nanti. Orang yang menjatuhkan seorang yang tulus, dia akan jatuh. Kasihan. Kecuali dia tobat. Dan kalau masalah kedengkian di antara para ustaz, ini juga sesuatu yang banyak terjadi, maka waspadalah wahai para ustaz. Jika kamu didengki, bersyukurlah engkau. Jika Anda punya guru didengki, bersyukurlah Anda. Tapi bukan Anda punya guru yang mendengki kepada orang lain. Itu nasib buruk, punya guru mendengki. Wa ada la hasad ka hasadil ulama, tidak ada kedengkian yang lebih serem mengerikan kecuali dengkinya para ustaz. Mau jatuh menjatuhkan, umum fitnah sana sini. Ada? Kata Imam Ghazali, la hasadaka hasadil ulama, hasud, dengki yang paling serem mengerikan ada kalau ustaz dengan ustaz sudah mendengki. Yang jadi korban adalah umat. Sehingga umat menjadi tiba-tiba tidak simpati dengan seorang ustaz. Kenapa? Diprovokasi oleh ustaz yang dengki tadi. Dijelek-jelekkan. Tapi ketahuilah, Allah akan mengangkat orang yang didengki. Bersyukur kalau Anda punya guru didengki dan sebagainya. Kedengkian seseorang itu menunjukkan keberhasilan seseorang. Tidak usah pikir, tidak usah ambil pusing. Cuma masalah membela sebagai seorang murid. Tapi seorang guru kadang-kadang tidak senang dibela. Karena keidahnya, kalau memang saya salah, tidak perlu dibela. Kalau saya benar, Allah yang membela. Kan begitu kasih keidahnya. Cuman kita sebagai seorang murid tidak terima. Tapi belalah dengan menjelaskan. Bukan dengan emosi, bukan dengan memerangi, bukan. Belalah dengan menjelaskan jika itu mungkin. Kalau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, di saat kita bisa menjelaskan tentang kebenaran, lalu bisa menepis fitnah seorang guru, kok diam, Anda khianat. Anda tahu misalnya guru Anda tidak melakukan kebatilan tersebut, kemungkaran tersebut, contoh. Anda tahu sebagai seorang murid, karena Anda lebih tahu Anda. Anda keluar masuk, masuk rumahnya guru, Anda bergabung dengan beliau, Anda membela beliau. Kalau tiba-tiba ada orang menfitnah, membuat cerita palsu tentang guru dengan kesalahan, dan Anda tahu kalau itu salah. Kalau Anda diam, Anda khianat dengan guru Anda. Karena diamnya Anda mengiyakan, dan mungkin orang mengatakan, muridnya aja diam tuh, berarti benar akan begitu. Maka bersuaralah Anda untuk membela guru Anda, karena membela kebenaran, guru Anda adalah simbol kebenaran. Guru Anda adalah simbol kebenaran, karena yang namanya guru membawa ilmu. Kebenaran yang sesungguhnya adalah yang ada di dalam hati seorang guru. Dan itu bukan urusanmu, urusan dengan Allah. Maka kalau Anda mengetahui guru Anda difitnah, misalnya dijatuhkan dengan fitnah yang dihembuskan oleh musuh-musuh, oleh pendengki-pendengki, kalau Anda mampu membela dan Anda bisa membela dan Anda tahu kok Anda tidak membela, bentuk pengkhianatan dari seorang murid. Biarpun Anda tahu seorang guru Anda adalah seorang penyabar. Kalau Anda ingin sabar, urusan dirimu sendiri. Urusan dirimu sendiri, Anda dicaci maki, difitnah. Ya, alhamdulillah. Anda urusanmu. Tapi urusan gurumu, gurumu itu bukan main-main, bukan manusia satu, dia adalah mewakili Al-Rasulillah, guru. Kalau tidak Anda bela, Anda khianat. Anda khianat. Tapi kalau kebatilan yang dilakukan seorang guru, enggak ada boleh bela. Ini orang fanatik buta ini, orang gila, yang lain model, kegilaan yang lain. Fanatik buta. Kesalahan dibela, ditakwili macam-macam, kayak Al-Quran ini. Misalnya ada guru melakukan kesalahan, takwili macam-macam. Wah ini, kalau sudah minuman keras, dicambuk 80, baru nanti selamat masuk surga. Selesai. Cuman kadang-kadang kita ini enggak bisa membedakan apa yang mana yang harus dibela dan mana yang tidak harus dibela. Tapi seperti yang diisyaratkan oleh penanya, bahwasanya dia punya seorang guru yang ada orang yang menjatuhkan. Menjatuhkan biasanya dengan menghembus fitnah, cerita-cerita palsu atau ini. Maka kalau Anda mampu dan Anda tahu mana yang benar, Anda wajib untuk menjelaskannya. Dan itu bukan sebuah kesombongan, karena Anda membela, bukan membela diri Anda, membela guru Anda. Dan kalau kita rentet silsilahnya sampai ke Nabi SAW, ada orang mencaci Nabi, lah kok kita diam saja, oh sabar, oh enggak gila kamu, tidak cinta kepada Nabi. Makanya harus ada marah. Dan marahnya pun marah karena Allah. Marahnya marah karena Allah, bukan marah karena action yang dibuat. Anda marah action. Pernah suatu ketika kami ditanya, Buya, bagaimana, apa sikap kita yang harus kita lakukan kepada orang yang mencaci Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dicaci. Apakah perlu, boleh kita bunuh? Ini pertanyaan terlalu jauh. Sekarang tanyakan, kita balik ke pertanyaan. Di saat engkau mendengar Nabi Muhammad dicaci, apa yang terjadi di dalam hatimu? Itu dulu. Sebab kadang marah yang dibuat-buat action. Allahu Akbar, membela Nabi. Tapi di saat Nabi dicaci, tidak pernah ternyuh dan mungkin tidak pernah menangis dia. Akhirnya kita balik. Yang perlu adalah kau tengok hatimu waktu kau mendengar Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad diolok, apa yang ada di dalam hatimu terlebih dahulu. Jangan, apa yang harus aku perbuat untuk mereka itu? Nah ini. Khawatir apa? Khawatir ternyata hatimu tidak punya cinta kepada Nabi, akan tapi engkau membela dirimu sendiri untuk disebut sebagai pejuang. Makanya di saat membela guru pun harus benar niatnya. Jangan hanya membela diri, membela kemaslahatan. Karena namanya guru saya, kalau jatuh nanti saya jatuh. Oh, urusannya kamu yang takut dijatuhin. Ini problem juga membela guru itu. Ini membela guru karena Allah. Karena guru aku bela karena dia adalah simbol kebenaran, simbol kemuliaan. Membawa kemuliaan, maka saya bela. Bukan karena aku. Ini kan ada. Sehingga kadang mengagungkan guru pun karena urusannya aku. Agar aku cepat jadi wali, ya guruku tak walikan dulu. Tak keramatkan yang banyak, nanti keramatnya guru 10, 2, 1, 2 buat saya. Saya jadi wali besok. Ini kan penyakit ini. Mengkultuskan gurunya, diam-diam pengen numpang dia setelah itu. Ya, ini pendusta. Jadi belalah gurumu karena Allah. Dan jika Anda mampu membela, kalau Anda tidak membela, Anda khianat dengan guru. Berarti Anda rela gurumu dicaci dan diolok, dijatuhkan, na'udzubillah. Tidak ada iman nanti di dalam hati kita. Wong dengan orang mukmin saja. Kalau membela diri, hendaknya Anda banyak menghindar. Tapi membela saudara kaum muslimin, wajib. Membela ya, membela kaum muslimin. Contoh, jangan urusan guru, tidak usah jauh-jauh. Tetanggamu difitnah dan Anda tahu kalau itu fitnah. Kalau Anda diam, Anda khianat kepada tetangga. Ayo. Anda tahu ini fitnah, ini enggak benar. Saya ngelihat orangnya dengan saya kok dibilang dia zina di mana? Enggak bohong itu. Mesti harus ngomong, enggak. Dia sama saya lagi jalan pergi. Bagaimana ada fitnah begitu misalnya? Kalau Anda diam, Anda fitnah, khianat. Kalau seorang difitnah, kadang dia menikmati difitnah, dicaci dan diolok, dia diam-diam. Oh, saya hitung-hitung ibadah juga malas, sholat malam enggak, alhamdulillah saya difitnah, saya mau naik pangkat. Mungkin ada orang begitu. Sehingga ada orang difitnah, dicaci, diolok, bukan membalas. Bahkan syukur, alhamdulillah. Dua orang, semoga tambah banyak deh, biar surga saya tinggi. Ada orang gitu, tapi Anda yang bisa membela, Anda wajib membelanya. Kalau tidak, Anda khianat. Kemudian ada seorang angkuh, sombong, sehingga tidak disenangi oleh seseorang. Itulah sifat jelek. Orang angkuh pun juga tidak senang dengan orang angkuh. Orang sombong juga tidak senang dengan orang sombong. Orang pelit paling tidak senang duduk sama orang pelit. Orang pelit paling senang duduk sama orang dermawan. Biar dapat. Maka mungkin, maka itu tahu, tidak disenangi. Sombong jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Ada orang angkuh sombong sehingga orang di kiri kanannya menjadi tidak senang, tidak senang. Suatu ketika bangkrut, jatuh ekonominya. Mula-mula kaya, jatuh melarat. Lalu apa sikap kita? Nabi mengajarkan bahwasanya kalau ingin berbuat baik itu jangan kepada orang yang berbuat baik saja. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik mah enteng itu. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita mah enteng. Bukan pangkat yang mulia, itu mah wajar. Ya aneh orang dibaikin enggak baik, itu ya kamu, busuk. Tapi kehebatanmu adalah jika engkau mampu berbuat baik kepada orang yang jahil kepadamu. Itu baru pangkat tinggi. Ada suatu kita, ada orang dicaci, ya Rasulullah, aku punya tetangga nyakitin aku, mencaci aku, memfitnah aku, apakah boleh aku membalasnya? Dijawab oleh Nabi, kalau kamu membalasnya, kamu sama dengan dia. Lalu bagaimana? Ya, sabar. Jangan membalas. Balas dengan kebaikan. Balaslah dengan kebaikan. Maka ini adalah kaidah yang diajarkan Nabi dalam hidup yang indah. Dalam silaturahim kan juga begitu. Silaturahim yang diajarkan Nabi. Bagaimana silaturahim yang diajarkan Nabi? Laisal wasilu bil mukafi. Orang menyambung silaturahmi bukan orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Walakinnal wasila, akan tapi menyambung silaturahmi yang sesungguhnya adalah man idza quti'at rahimuhu aw salaha, orang yang dijailin, diputus persaudaraannya, malah dia malah datang untuk menyambung. Kalau ada saudara kita yang baik sama kita, sebelumnya sudah ngirim sarung 2 kodi, lebaran datang ke rumahnya mah enteng. Itulah yang kurang ajar, menfitnah itu, datangi lebih dulu sebelum yang lainnya, tanda kebaikanmu. Nah ini. Makanya dia adalah angkuh dan sebagainya. Mungkin membuat dirimu jengkel. Tapi jangan sampai jengkel menjadikan engkau dendam. Tiba-tiba dia bangkrut. Bergegaslah untuk menolongnya. Itu tanda kebaikan hatimu. Sehingga tidak ada dendam. Bangkrut, tolong dia, bantu dia. Kemudian seorang istri ingin membantu. Suaminya melarang karena marahnya berlebihan suaminya. Jangan. Baik. Apakah boleh seorang istri membantu orang lain berbuat baik secara umum tanpa sepengetahuan sang suami? Apakah boleh seorang istri memberikan duit kepada orang lain tanpa sepengetahuan sang suami? Pertanyaannya adalah, duit siapa yang akan kau berikan? Jika duit adalah duit suamimu, engkau tidak boleh memberikan kepada siapapun kecuali izin dari suamimu. Tapi kalau duitmu sendiri boleh kau berikan kepada siapapun. Kalau duitmu sendiri boleh kau berikan kepada siapapun, boleh. Karena duitmu. Tidak ada hubungannya dengan suamimu. Cuman kalau termasuk golongan yang kedua ini, duit adalah duitmu, Anda bisa membantu orang tersebut. Membantu orang yang nyungsep tersebut, yang bangkrut tersebut, yang angkuh lalu menjadi orang yang bangkrut. Anda boleh menolong, akan tapi ketahuilah. Tidak cukup sampai di situ. Anda ingin berbuat baik menolong orang tersebut. Tapi suami Anda harus ditolong, Bagaimana agar dia tidak menjadi pendendam? Biar nanti bantunya sempurna. Jangan sampai nolong orang ternyata di rumah sendiri juga tidak kita tolong, kita lembutkan hati sang suami, wahai suamiku, apapun bentuknya, lihat. Kita tidak boleh mendendam siapapun. Ini ditata hatinya, tidak boleh membenci siapapun. Ini ada juga kewajiban bagi seorang istri untuk membawa suaminya pada kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab. Cukup, bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman? Jangan lupa buka bersama tanggal 19 Ramadan hari Jumat. Dan juga besok sore pengajian Umi hari Kamis besok di Kuningan jam 9 pagi 11 Ramadan di Masjid Syiarul Islam Kuningan sebelum duhur jam 9 sampai sebelum duhur. Mohon diinformasikan kepada yang lainnya, khususnya para pendengar radio Ku Kuningan. Mohon diinformasikan kepada yang lain untuk bisa hadir di Majelis Umi, khusus ibu-ibu, khusus wanita, bukan ibu-ibu no, nanti adik-adiknya enggak mau datang. Khusus para wanita. Ya. Kemudian juga pendaftaran untuk santri tafaqquh dibuka kembali di Ramadan ini sampai akhir Ramadan. Santri tafaqquh adalah santri besar yang lebih dari usianya lebih dari 14 tahun, 14 ke atas atau 13, 14 yang tidak masuk tahfidz. Usia besar 15 ke atas pendaftarannya dibuka kembali untuk dicetak menjadi ustaz-ustaz, dai-dai penerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi yang sudah kami syaratkan dalam majelis, dalam ceramah, yaitu ayo kita berjuang secara aktif di pondok pesantren ini. Jangan Anda ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini. Jangan sampai orang sudah pada meluncur sejauh-jauhnya dalam kemuliaan, akan tapi kita masih hanya dikit seputarnya diri majelis saja, dengar pengajian saja, belum tergerak hati kita untuk menggunakan tenaga kita untuk berjuang, belum tergerak untuk menggunakan ilmu kita untuk berjuang. Termasuk kami informasikan, kita butuh guru sebanyak-banyaknya dari guru tahfidz. Mungkin ada di antara Anda semuanya punya tetangga, sanak, kerabat yang hafal Quran, tapi selama ini nongkrong saja di rumah, bisa saja dibawa ke sini untuk bisa membantu kami untuk mengajar Al-Quran santri-santri kita. Kita butuh orang-orang penghafal Quran. Di sini boleh mengajar sambil belajar. Terbuka di sini, insya Allah. Mohon disampaikan kepada yang lain, karena ini kurang banyak sekali. Diperkirakan kita itu kurang guru tahfidz tidak kurang dari 20 guru. Ini dari mana dapatnya 20 guru tahfidz ini ya? Cuman kami dengar informasi setiap tahun ustaz-ustaz tahfidz itu mengeluarkan ratusan. Semoga dari ratusan itu datanglah 20 ke sini untuk bisa berjuang di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna. وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تثر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikutinya, dan tampakkan kebatilan bagi kami sebagai kebatilan dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Ya Allah, apa yang Kau perintahkan, bantu kami untuk melaksanakannya, untuk mudah untuk melaksanakannya. Dan apapun yang telah Engkau larang dan telah kekasih-Mu larang, Nabi Muhammad larang, mudahkan kami untuk menjauhinya. Dan sungguh, ya Allah, kami tidak mampu menjauhi keharaman kecuali Engkau yang menjadikan kami mampu untuk menjauhinya. Dan tidak ada satu rakaat yang bisa kami dirikan kecuali karena Engkau telah memberikan pertolongan kepada kami. Maka kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk menjauhi kemaksiatan dan mudahkan kami untuk melaksanakan ketaatan. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka, ya Allah. Yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka semua, ya Allah, ketulusan, ya Allah. Jangan sampai mereka yang capek berjuang di sini lalu tidak Kau terima amal mereka. Kami ingin amal mereka Engkau terima dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu, ya Allah. Ahli surga-Mu, ya Allah. Ahli surga-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapapun yang telah menyakiti kami, ya Allah, berbuat zalim kepada kami, kami mohon ampuni mereka. Berikan kesadaran kepada mereka. Jangan Kau hukum mereka. Dan kami mohon, ya Allah, jaga guru-guru kami. Jaga guru-guru kami semua. Jaga orang tua kami, ya Allah. Lahir batin mereka, ya Allah. Jauhkan mereka dari hal-hal yang menjadikan mereka tidak senang. Jauhkan mereka dari hal-hal yang membahayakan mereka. Jauhkan mereka dari fitnah, ya Allah. Jauhkan mereka dari fitnah, ya Allah. Dan kami mohon, keluarga kami, istri kami, suami kami, jadikan mereka ahli surga-Mu. Bersihkan hati mereka. Jadikan hati mereka rindu untuk berbuat baik. Jadikan hati mereka rindu untuk menjauhi kemungkaran. Dan jauhkan dari dendam. Dan jauhkan dari dengki. Dan kami mohon pandang anak-anak kami dengan kasih sayang-Mu. Jadikan mereka anak-anak ahli surga.